نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Do'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-6, Al-Babu Sadisu fil Hiwalah. Bab yang ke-6 tentang hiwalah. Wa fihi mas'alatani. Di dalam bab ini ada dua masalah, dua pembahasan. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masru'iyatiha. Masalah yang pertama, makna hiwalah dan dalil disyariatkannya hiwalah. Al-hiwalatu, hiwalah yaitu naqluddain min dimmatil muhil ila dimmatil muhali alaih. Hiwalah yaitu memindahkan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan kepada orang yang dipindahkan hutang kepadanya. Kalau dilihat dari sisi bahasa, hiwalah itu dari kata at-tahawul, artinya perpindahan, atau tahwil, pengalihan. Intinya, secara istilah, hiwalah itu pengalihan hutang dari pihak peminjam kepada yang dialihkan hutang kepadanya. Kalau ada A, B, dan C misalkan, si A sebagai orang yang memberi hutang, si B sebagai pihak yang berhutang. Si B ini, dia mengalihkan hutang yang berada pada tanggungannya kepada si C. Ya. Ini disebut dengan hiwalah. Ya, mengalihkan hutang dari pihak B kepada si C tadi. Nah, ya. Sehingga dalam hiwalah ini ada yang dikenal sebagai muhil. Muhil itu orang yang memindahkan hutang. Ya. Atau kita istilahkan dengan pihak peminjam. Nah, ada juga yang disebut dengan al-muhal. Nah, al-muhal yaitu orang yang meminjamkan. Ini namanya muhal. Yang ketiga, al-muhal alaih. Yang dipindahkan hutang kepadanya. Nah, orang yang dialihkan hutang kepadanya. Namanya muhal alih. Tentunya, di antara syarat yang lainnya ya ada barang atau uang yang dipinjamkan tersebut. wa hiya masru'atun lima fiha minal irfaq. Hiwalah ini perkara yang disyariatkan dikarenakan di dalamnya mengandung irfaq. Ya. Kasih sayang atau memberikan kemudahan kepada yang lainnya. Wa tabadulil masalihi baina afradil ummah. Dan tabadul memberikan kemaslahatan di antara individu umat ini. Wa tasamuh wa tashil al muamalat. Dan juga mengandung toleransi dan kemudahan dalam melakukan praktek muamalah. Ya, dengan adanya hiwalah. Nah, kadang-kadang kan si B misalkan ya, tidak sanggup melunasi hutangnya. Nah, sementara si C mampu untuk menolong membantu melunasi hutangnya. Ya, sehingga ada bentuk memudahkan dalam bermuamalah. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'." Apabila piutang dipindahkan, apabila salah seorang di antara kalian, ya, apabila piutang dipindahkan kepada salah seorang di antara kalian, kepada orang yang berharta, orang yang mampu, nah, maka ikutilah. Nah, dalam artian, dari hadis yang kita bacakan ini, apabila suatu hutang atau piutang, ya, salah seorang di antara kalian dipindahkan, nah, tanggungannya kepada orang yang mampu, orang yang berharta. Nah, maka hendaklah orang yang memberikan hutang tersebut mengikutinya. Dalam artian ketika pihak yang berhutang, dia memindahkan hutangnya kepada tanggungan orang yang mampu untuk membayar hutang, hendaklah orang yang memberikan hutang tersebut menerimanya. Nah, misal tadi, si A sebagai pemberi hutang, ya, si B orang yang berhutang, si C sebagai orang yang dialihkan hutang kepadanya. Nah, ketika si B sebagai peminjam tadi, orang yang berhutang, ya, dia ingin memindahkan hutangnya kepada pihak yang lain yang mampu untuk membayar hutangnya, maka hendaklah si A sebagai orang yang memberikan piutang tersebut menerimanya. Ya. Ini makna hadis yang kita bacakan tadi. Nah, wa ma'nahu maknanya idza uhila bidain alladhi lahu, apabila dipindahkan atau dialihkan, nah, suatu piutang, ala musirin falyahtal, kepada orang yang mampu untuk membayar hutang, falyahtal wal yakbalil hiwalah, ya, maka hendaknya menerima pengalihan dan menerima pemindahan hutang tersebut. Nah, fa idza ahala al madinu da'inahu ala muflis raja'a bihaqqihi ala man ahalahu. Maka apabila orang yang berhutang, dia mengalihkan hutangnya kepada seseorang yang bangkrut atau pailit, roja'a bihaqqihi ala man ahalahu. Ya. Maka kembali hak untuk menagihnya kepada orang yang memindahkannya. Nah, maknanya, kalau si B ini pihak yang berhutang, ya, mengalihkan hutangnya kepada si C, ternyata si C ini adalah orang yang pailit. Nah, tidak bisa membayar hutangnya, bangkrut. Nah, maka si A sebagai orang yang memberikan piutang, nah, bisa menagihnya, ya, kepada si B sebagai pihak pertama yang meminjam. Nah, sebagai pihak yang memindahkan hutangnya. Nah, kenapa? Dikarenakan si C yang dinyatakan sebagai pemindahan hutang tersebut tidak mampu membayar hutangnya. Maka bagi si A bisa kembali lagi untuk menagih kepada si B yang pertama kali meminjam atau memiliki hutang. Nah, li'anna al-fa'ala sa'aibun walam yardha bihi. Dikarenakan ya, pailit ini suatu aib. Ya. Yang mana orang yang memberikan piutang tidak rela, tidak ridha dengannya. Falahu haqqu ruju', maka bagi orang yang memberikan hutang tadi memiliki hak, ya, rujuk. Nah, untuk mengembalikan tanggungan hutang tersebut kepada pihak pertama. Nah, ya, kita gambarkan. Nah, si A, si B dan si C. Si A sebagai orang yang memberikan pinjaman. Nah, yang memberikan hutang. Ya. Si B yang meminjamnya. Nah, kemudian si B ini ingin memindahkan hutangnya, mengalihkan hutangnya kepada si C. Ternyata si C ini pailit, bangkrut, sama sekali tidak bisa membayar hutang si B. Ya. Maka bagi si A tadi, nah, boleh untuk mengembalikan, ya, tanggungan tadi kepada si B. Sehingga boleh untuk menagih hutang tersebut kepada si B. Nah, walaupun tadi sudah dipindah alihkan tanggungan hutangnya kepada pihak si C. Tapi dikatakan pihak si C ini orang yang tidak mampu, ya, orang yang pailit, tidak bisa membayar hutang si B yang dialihkan tadi. Nah, maka boleh si A untuk kembali atau mengembalikan tanggungan tersebut kepada si B sebagai peminjam pertama. Nah, ini disebut dengan apa? Hiwalah. Nah, dan hiwalah ini sekali lagi dibolehkan dalam syariat. Ya, hiwalah dibolehkan dalam syariat. Nah, ya, ini banyak manfaatnya tadi. Mungkin tadi ketika si B dia tidak bisa membayar hutangnya. Sementara si A sangat membutuhkan uang yang dipinjamkan tersebut. Ada pihak lain, si C. Dia orang yang mampu bisa membayar hutang. Nah, dan mungkin dia ada kelonggaran terhadap hutang tersebut. Nah, sehingga si B bisa mengalihkan hutangnya kepada si C. Sehingga si C yang membayarnya kepada si A tadi. Nah, ya, bisa sifatnya cuma-cuma si C ini membantu si B. Nah, atau mungkin sebenarnya si C pun memiliki tanggungan, ya, kepada si B. Ya, memiliki hutang kepada si B. Nah, sehingga untuk melunasi hutang si B kepada si A ini, ya, dengan memindahkan hutang tersebut kepada si C supaya si C melunasinya. Nah, al-mas'alatu as-saniyah fi syuruti sihatiha. Masalah yang kedua tentang syarat sahnya hiwalah. Yustaratu li sihatiha al-ati. Disyaratkan sahnya hiwalah sebagai berikut. Yang pertama, ridha al-muhil. Keridhaan al-muhil. Orang yang memindahkan hutang. Ya, atau kita istilahkan pihak yang meminjam. Nah, pihak yang meminjam. Nah, di mana ya, dia memindahkan hutangnya kepada orang lain. Disebut dengan muhil. Li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'i dain. Dikarenakan al-muhil, ya, orang yang memindahkan hutang tersebut, nah, memiliki pilihan, ya, terhadap cara-cara melunasi hutangnya. Fala tata'ayyanu 'alaihi jihatun qahran. Maka dia tidak dipaksa untuk melakukan satu cara saja. Memiliki pilihan cara-cara melunasi hutangnya. Nah, bisa dia langsung melunasi hutangnya, atau cara yang lain mengalihkan hutangnya kepada orang lain yang mampu untuk membayarkan hutangnya. Nah, sehingga di sini harus ada keridhaan dari orang yang mengalihkan hutang tersebut. Yang kedua, kaunul malini al-muhal bihi wa alaihi muttafaqina qadran wa jinsan wa sifatan. Hutang yang dipindahkan dan ditanggung oleh orang yang dipindahkan hutang kepadanya sepakat atau sama-sama dalam jumlah, jenis, dan sifat. Nah, misalkan hutangnya 10 juta. Maka ketika dipindahkan tanggungan hutang tersebut kepada pihak lain, tetap sama jumlahnya, 10 juta. Ya. Jangan sampai ketika dipindahkan, nilai hutangnya menjadi naik. Asal 10 juta menjadi lebih daripada itu. Nah, sehingga harus sama jumlahnya, sama jenisnya, dan sama sifatnya. Ya. Nah, kalau berupa misalkan emas, ya berarti sama jenisnya emas lagi. Kalau berupa uang ya sama jenisnya uang lagi. Nah, yang ketiga, ayyakunal muhal bih dainan mustaqirran fi dimmatil muhali alaih. Hendaklah hutang yang dipindahkan tersebut sebagai hutang yang tetap pada tanggungan orang yang dipindahkan hutang kepadanya. Nah, yang asalnya tadi menjadi tanggungan si B, berpindah menjadi tanggungan si C untuk melunasinya kepada si A. Nah, wa yatarattabu ala in'iqadil hiwalah as-sahihah hasba ma dzakara intiqal al-haq min dimmatil muhil ila dimmatil muhali alaih. Dan berkonsekuensi terhadap akad hiwalah yang sah ini sesuai dengan yang kita sebutkan tadi syarat-syaratnya. Nah, perpindahan hak dari tanggungan orang yang menyerahkan hutang kepada tanggungan orang yang diserahkan hutang padanya. Ya, dalam artian terjadi perpindahan hak dari si peminjam yang pertama kepada si C. Nah, yang dialihkan hutang kepadanya. Nah, ada masalah yang lain tadi disebutkan. Nah, adanya orang yang memindahkan hutang, ya. Kemudian juga adanya orang yang meminjamkan piutang, dan juga adanya orang yang diserahkan, ya, dipindahkan hutang tersebut kepadanya, dan adanya barang, ya, yang dihutangkan, baik berupa uang ataupun barang yang lainnya. Nah, paham insyaAllah tentang hiwalah, namanya hiwalah. Ya, intinya sekali lagi hiwalah itu pengalihan hutang. Ya, pengalihan hutang. Dan ini dibolehkan dalam syariat dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Tentunya dialihkan hutang ini ya kepada orang yang diharapkan besar bisa membayar hutang tersebut. Si B berhutang dan dia sebenarnya tidak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, ya. Kemudian dia memindahkan, mengalihkan hutangnya. Maka hendaklah mengalihkan hutang ini kepada orang yang mana? Yang mampu untuk bayar hutang. Nah, jangan sampai hutang dialihkan. Ini hutang saya dialihkan kepada si Fulan. Nanti si Fulan yang bayar hutang saya kepada antum misalkan. Dan si Fulan ini keadaannya lebih susah. Ya. Pailit, bangkrut, dan sebagainya. Maka tidak seperti itu. Sehingga dapat tadi, ida utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya kepada orang yang mali, berharta, yang mampu, maka falyatba', ikutilah. Nah. Dikarenakan, bagi pemilik uang tadi yang meminjamkan hutang, intinya hutang bisa dikembalikan. Nah, sehingga ketika si B yang mungkin tidak mau membayar hutang, dia mengalihkan kepada orang yang bisa membayar hutangnya, maka hendaklah diterima. Ya, hendaklah diterima pengalihan tersebut oleh orang yang memberikan hutang. Ya, wasmatan falyatba', maka ikutilah, maka terimalah. Nah, otomatis ketika terjadi hiwalah, ya, maka tanggungan dari hutang tersebut berpindah, beralih, ya, dari pihak B tadi sebagai peminjam kepada pihak C, ya, yang dialihkan hutang tersebut kepadanya. Nah, kecuali kalau seandainya si C ini tadi pailit, bangkrut, ya, maka orang yang meminjamkan ini memiliki hak rujuk untuk mengembalikan tanggungan kepada pihak pertama yang meminjam. Nah, wa minas suwaril mu'asarah lil hiwalah. Di antara gambaran, ya, bentuk sekarang ini atau yang kontemporer dalam masalah hiwalah. Al-hiwalatul masrufiyah. Yang pertama hiwalah, ya, bank. Nah, masrufiyah, bank. Wahia wasilatun disadadi mabaligi naqdiyah muqabila tasdidi muqabiliha fi jihatin ukhra. Ya. Al-hiwalah al-masrufiyah merupakan wasilah pelantara atau fasilitas lisada di mabaligi naqdiyah untuk membayar sejumlah uang. Nah, muqabila tasdidi muqabilihi muqabiliha fi jihatin ukhra. Ya, sebagai pengganti, nah, pembayaran, ya, yang sama pijihatin ukhra, ya, pada pihak yang lain. Ini namanya hiwalah al-masrufiyah. Sekali lagi, ini merupakan fasilitas untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti pembayaran sejumlah uang yang sama pada pihak lain. Nah, wasuratuha gambarannya ayyakuma syahsu bidaf'i mablagin naqdi ila banki minal bunuk. Nah, seseorang membayar sejumlah uang kepada salah satu bank, nah, dari bank-bank yang ada. Taliban minhu sadada qimati hadal mablag li syahsin akhar fi baladin akhar. Dia meminta kepada pihak bank untuk membayarkan senilai uang kepada orang lain di negeri yang lain. Nadiru umulatin yataqadaha al-bank. Setara dengan mata uang yang dibayarkan oleh pihak bank. Disebut dengan hiwalah al-masrafiyah. Ini gambarannya demikian. Ya. Gambarannya seseorang, dia membayarkan sejumlah uang kepada suatu bank. Dia membayarkan uang kepada suatu bank. Kemudian dia minta supaya bank tersebut membayarkan. Membayarkan senilai atau sejumlah uang tersebut kepada orang lain di negeri yang lain. Nah, setara dengan mata uang yang dibayarkan oleh pihak bank. Namanya hiwalah. Nah, ini termasuk hiwalah al-masrufiyah. Nah, yang kedua disebut dengan as-suftajah. Wahia mimma yulhaku bilhiwalah ayodoh. Suftajah juga ini diantara perkara yang diikutkan kepada hiwalah. Wahia ibaratun an kitabin au rik'atin yaktubuha al-mustaqrid lil-muqrid. Suftajah ini ibarat dari suatu surat yang ditulis oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberikan hutang. Nah, au naibihi ila naibihi fi baladin akhar, atau wakilnya kepada wakilnya di negeri yang lain. Iwafihi al-muqrib, supaya melunasi, membayarkan hutangnya. Nah, au ayuqrida insanun akhar qardan fi balad, atau seorang meminjamkan suatu hutang kepada yang lainnya di suatu negeri. Riwafihi al-muqtarid au naibuhu ila al-muqrid au naibihi fi baladin akhar, supaya orang yang meminjam tadi atau wakilnya membayarnya kepada orang yang meminjamkan hutang atau wakilnya di negeri yang lain, namanya suftujah. Gambarannya seperti kita sebutkan tadi. Nah, ini seperti surat yang ditulis oleh orang yang berhutang. Kepada siapa? Kepada orang yang memberikan hutang atau wakilnya kepada wakilnya. Yang ada di negeri yang lain. Nah, supaya melunasi hutangnya. Ini gambaran yang pertama. Atau gambaran yang kedua, seseorang meminjamkan hutang kepada yang lain di suatu negeri, suatu daerah. Tersebut kita si A ini. Si ini yang meminjamkan hutang. Nah, liwafihil muqtarid au naibuhu ilal muqrid au naibihi fi baladin akhar. Supaya orang yang meminjam tadi atau disebut pihak B atau wakilnya, nah, membayarkan, melunasi kepada orang yang meminjamkan hutang tersebut atau wakilnya di negeri yang lain. Ini gambaran yang kedua. Ya. Si A meminjamkan hutang kepada si B. Nah, ya. Supaya ya, si B ini atau wakilnya, nah, melunasi kepada orang yang meminjamkan hutang tersebut atau wakilnya di negeri yang lain. Ya, ini gambaran yang kedua. Fal waraqatul lati yaktubuha al-muqtarid bidalika tusamma suftajah. Ya. Maka surat yang ditulis oleh orang yang berhutang dengan bentuk seperti itu dinamakan suftajah. Ya. Wahia kalimatun farisiyah mu'arrabah. Suftajah ini merupakan kata dari bahasa Persia, tapi sudah dijadikan sebagai bahasa Arab. Waqad mana'aha qaum, suatu kaum melarang suftajah, wassahih jawajuha, dan yang benar dibolehkannya suftajah. Id fiha maslahatu litarafain, dikarenakan dalam suftajah ini ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Min ghairi daradin ala wahidin minhuma, tanpa ada kemudaratan, kerugian pada salah satu di antara kedua belah pihak. Wala mahdhurun syar'i, dan tidak ada perkara yang diharamkan secara syariat. Nah, ini di antara gambaran hiwalah. Ya. Yang jelas kita sebutkan tadi bahwasanya hiwalah ini dibolehkan dalam syariat, yang intinya pemindahan hutang, pengalihan hutang. Ini disebut dengan sekali lagi hiwalah. Nah, ya, dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Ya. Ini istilah-istilah ya, dalam masalah hutang piutang diantaranya. Ya, hiwalah, pengalihan atau pemindahan tanggungan hutang ya, kepada pihak lain. Atau gambaran yang lain ya, misalkan ya, si A nah, meminjamkan hutang kepada si B ya, nilainya 2 juta. Kemudian si B ini punya hutang kepada si A 2 juta. Nah, kemudian si B pun pernah meminjamkan uang kepada si C. Nilainya 2 juta. Sehingga si C punya hutang kepada si B pun 2 juta. Nah, maka dibolehkan juga si B ini mengalihkan hutangnya terhadap si A kepada si C. Misalkan mengatakan si B ini, nah, kamu punya hutang kepada saya 2 juta. Saya pun punya hutang kepada si A 2 juta. Ya. Sehingga hutangmu kepada saya yang 2 juta itu, nah, dibayarkan kepada si A. Nah, ini pun bentuk hiwalah, pemindahan hutang. Ya. Dan ini pun tidak mengapa. Nah, ya. Apalagi tadi ketika si B tidak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, sementara si A ya, ingin sekali hutangnya dilunasi. Nah, maka ya, boleh dengan hiwalah tadi. Ya, memindahkan tanggungan hutang kepada pihak lain. Nah, pihak lain ini ya, beda-beda keadaannya. Apakah dia ingin membantu ya, membayar hutang secara cuma-cuma, atau membantu membayar hutang tapi mungkin ada kelonggaran, keringanan dalam pembayarannya kepada pihak lain tersebut. Ya. Atau mungkin tadi, pihak lain pun pernah punya hutang kepada orang yang meminjam tadi. Ya. Sehingga hutangnya itu bisa dibayarkan kepada si A. Nah, yang si B ini punya hutang kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Di antara cara-cara hiwalah yang jelas saya sebutkan tadi, hiwalah ini perkara yang dibolehkan dalam syariat. Nah, ya. Dan bagi yang memberikan hutang, ya, ketika si B, nah, mengalihkan hutangnya kepada pihak lain, hendaklah dia menerimanya. Ya, kecuali kalau pihak lain tersebut orang yang fairit, ya, orang yang sama-sama tidak mampu bayar hutang. Ya, maka boleh si A untuk menolaknya. Nah, ya, ketika yang dipindai hutang itu adalah orang yang tadi fairit, nah, apalagi fakir, miskin, sama-sama tidak mampu bayar hutang. Ya, barakallahu fikum. Ilahuna alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.